Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu lagi, bermuhasabah, dan bersama-sama kita yang ada di Masjid Jakarta Islamic Center ini adalah ibu-ibu dari Majelis Zikir Jakarta Islamic Center yang dipimpin oleh Ustazah Muzainah. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini dan yang sedang menyaksikan Cahaya Hati, Allah akan teguhkan iman dan Islam kita. Allah akan tuntun hati, pikiran dan perilaku kita. Dan mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah panggil kita dalam keadaan hasanul khatimah. Amin. Pemirsa, ketika kita berada di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, mungkin di antara ibu-ibu dari Majelis Zikir Jakarta Islamic Center, kita menyaksikan gambar seperti ini. Ketika kita melihat gambar seperti ini, bayangan kita ini ada gambar masjid, ini ada gambar gereja, ini ada gambar wihara. Kita berada di Indonesia, katanya ada 600-an bahasa, ada 1400-an suku. Itulah yang sebetulnya Al-Quran menyebutnya, seperti yang pemirsa dan ibu-ibu di masjid ini sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saya ingin mengajak kita melihat ayat ini, Al-Maidah 48. Mari kita nanti mencoba melakukan muhasabah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khayrat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya pemirsa jamaah Majlis Zikir Jakarta Islamic Center, seandainya Allah mau jadikan seluruh dunia ini hanya suku Betawi saja, bisa apa enggak? Bisa. Seandainya Allah akan jadikan seluruh dunia ini hidungnya mancung semua dan mancungnya keluar bukan ke dalam seperti saya, bisa apa tidak? Bisa. Seandainya Allah jadikan seluruh dunia tidak ada yang kulit hitam, kulitnya putih seperti orang Eropa, bisa apa tidak? Bisa. Seandainya Allah jadikan seluruh umat di bumi beragama Islam semua, bisa apa tidak? Bisa. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah mau, Allah bisa jadikan ini hanya satu jenis saja. Tapi ayat ini kemudian wakil yabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Kita garis bawahi, kenapa kemudian Allah menciptakan ada yang bersuku-suku bangsa, bergolongan-golongan, supaya apa? Fastabiqul khairat. Jadi kita tidak bisa, kenapa ya orang itu punya perusahaan besar, duitnya bertumpuk. Ya mungkin dia kerja keras. Meskipun ahli Senin Kemis, ahli sholat malam, tapi kalau tidak kuliah di fakultas kedokteran, bisa enggak jadi dokter? Enggak bisa. Bisa mengobati, tapi tidak disebut dokter. Nah, ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Kita garis bawahi ini, fastabiqul khairat. Ayolah kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang ternyata mungkin hatinya masih kurang bersih, ada tetangga punya mobil baru yang muncul korupsi kali, masa pegawai negeri golongan 3 mobilnya sudah Alphard misalnya. Garisnya adalah fastabiqul khairat. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana peristiwa Fathu Makkah. Ini akan diawali oleh proses panjang ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kedua kalinya ke Madinah, lalu kemudian Rasulullah selain memang menjadi utusan Allah, Rasulullah juga pemimpin negara. Maka yang dipimpin Rasulullah tidak hanya umat Islam. Yang dipimpin Rasulullah ada Yahudinya. Yang dipimpin Rasulullah ada Nasraninya. Maka Rasulullah membangun sebuah kesepakatan bersama. Bangunan kesepakatan itu seringkali disebut dengan Piagam Madinah, Konstitusi Madinah. Disitulah Rasulullah mengatur bahwa yang terkait dengan hakul adami kita harus melindungi. Jangan karena mereka beda agama lalu mereka punya toko, mereka punya pabrik, pabriknya kita jarah, boleh apa tidak? Tetap tidak boleh. Kalaupun kemudian terjadi hal-hal yang akhirnya menjadikan konflik atau bentrok, di dalam Piagam Madinah disebutkan tidak boleh kalau persoalan individu kemudian kita bawa rombongan, ayo kita keroyok biar habis mereka. Itu juga tidak dibenarkan. Ketika Rasulullah memimpin beragam-ragam umat di Madinah, maka Rasulullah membangun kerukunan luar biasa di antara mereka. Dan itu juga pada saat Rasulullah akan memasuki kota Mekah. Maka waktu itu pidatonya Rasulullah adalah, Mekah ini adalah kota yang suci. Kota yang tidak boleh ada peperangan atau pertumpahan darah. Bahkan pohon pun dilarang dirusak. Tidak ada dendam atau pembalasan dari kaum muslimin atas apa yang orang-orang Quraisy lakukan zaman dulu. Rasulullah mengajak kita longgar hati. Rasulullah mengajak kita saling memaafkan. Rasulullah mengajak kita tidak hanya menjaga keamanan nyawa, tapi juga keamanan makhluk Allah yang lain, termasuk adalah pohon. Sekarang ini, kenapa sih banjir di mana-mana? Ya kan? Daerah, kalau Jakarta udah sering banjir, tapi daerah-daerah lain yang dulu tidak banjir, sekarang ikut kebanjiran. Kenapa? Karena hutannya banyak yang digunduli. Pertanyaan saya, termasuk pemirsa di rumah, yang menggunduli hutan, ahli hutan apa orang hutan? Yang menggunduli hutan, jawaban yang ada di majelis ini, pemirsa, adalah ahli hutan, bukan orang hutan. Coba mungkin ada yang ingin disampaikan dari ibu-ibu yang ada di masjid ini, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Fadilah. Yang ingin saya tanyakan di sini, zaman sekarang kan banyak timbulnya ormas-ormas ya, Bunda. Terus banyak yang merusak tempat peribadatan agama lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu hadir pada posisi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka saya juga ingin mengajak kita semua, ayolah kita membawa misi Islam ini dengan suasana yang penuh damai. Kita membawa misi Islam ini dengan suasana yang membahagiakan orang. Kita membawa misi Islam ini dengan suasana yang memberikan kesejukan. Jadi saya mengajak, jangan menempatkan posisi Islam itu sesuatu yang menakutkan. Kalau kita bisa membawa Islam sebagai alat menyapa dengan damai, alat menyapa dengan kesejukan, alat menyapa dengan memberikan bahagia, insya Allah orang melihat Islam yang dilihat sejuk. Orang melihat Islam yang dilihat damai. Dia tidak lihat golok kalau lihat Islam. Dia tidak akan membayangkan ada bom-bom meledak di mana-mana kalau lihat Islam. Saya rasa hadirnya kita melanjutkan misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan Islam dalam suasana sejuk, Islam dalam suasana damai, dan Islam yang memberikan sumber kebahagiaan bagi umat. Pemirsa, kita akan tutup sementara muhasabah kita kali ini, dan kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan muhasabah kita ini mendapat ridha dan barakah Allah dan memberikan manfaat bagi kita dan bagi umat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka an nara habibana sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau fil manam. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan akan memberikan manfaat bagi kita, memberikan manfaat bagi umat. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi Oh.